السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita dalam bahasan yang merupakan asas di dalam Islam, yaitu Aqidatus Salaf. Dan kita masih berbicara mengenai secara khusus keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin. Dari akidah ke 71 sampai akidah 115. Dan sekarang yang akan kita bahas, kita mulai dari akidah ke 81. Karena akidah ke 71 sampai akidah ke 80 telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pada akidah ke 81 halaman 426 yang masuk ke dalam bab ini adalah bermanhaj dengan manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dalam bahasan keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban manusia bermanhaj, yakni sikap dan cara beragama mereka mengikuti cara dan beragama para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Di antara pengambilan dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسره جهنم وساءت مصيرا. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang, yakni memusuhi Rasul, sesudah nyata baginya al-hidayah, yakni kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, niscaya akan kami palingkan, yakni kami sesatkan dia kemana dia berpaling, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ia menjadi dalil di ayat yang mulia ini bahwa kita wajib bermanhaj dengan manhaj para sahabat. Jika tidak, kita akan tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Ialah firman Allah jalla sana'uhu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Selain menyelisihi, menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Telah sepakat para ulama, yakni tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa sabilil mu'minin di ayat yang mulia ini adalah para sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu ta'ala anhu. Qat'i, secara pasti, bahwa sabilil mu'minin di ayat yang mulia ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yakni siapa yang menyelisihi, menyalahi perjalanan kehidupan keagamaan atau manhaj para sahabat secara ilmu, pemahaman dan amal serta dakwah, pasti mereka, dia atau mereka tersesat jalannya. Sebagaimana Rabbul Alamin menegaskan nuwallihi, kami sesatkan ia, ma tawalla, kemana saja ia berpaling, yakni dia berada di dalam kesesatan, lingkaran kesesatan, selama ia menyelisihi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka untuk lebih jelasnya lagi, berdasarkan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah dan istinbat dikeluarkannya sejumlah fawaid ilmiah, faedah-faedah ilmiah dari ayat yang mulia ini, maka saya telah mengumpulkan sebanyak 25 hujjah yang menunjukkan bahwa sabilul mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dalam menjawab pertanyaan mengapa sabilul mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Mari kita lihat jawabannya. Jawaban pertama, ketika turunnya ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang menyertai Nabi, yang hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab pembicaraan ini pertama kali Allah tabaraka wa ta'ala tujukan kepada mereka, yakni yang dimaksud dengan sabilul mu'minin adalah mereka. Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada orang-orang mu'minin yang bersama dan menyertai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, yang bersamanya. Siapa yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan sahabat-sahabat beliau yang telah beriman kepada beliau dan menolong beliau, membela beliau dengan diri dan harta-harta mereka. Ini hujjah yang pertama. Alasan atau hujjah yang kedua, atau jawaban yang kedua, orang-orang mukmin yang sesudah mereka, sesudah para sahabat, generasi yang sesudah para sahabat, dapat masuk ke dalam ayat yang mulia dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat secara ilmu, amal dan dakwah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tidak mencukupi, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Tetapi Allah mengiringi dan di dalamnya terdapat hikmah yang dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Berarti orang-orang yang beriman yang mengikuti perjalanan sabilil mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, maka ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Perhatikan firman Allah, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Orang-orang yang mengikuti mereka yaitu al-muhajirin wal-ansar. Alasan atau hujjah atau jawaban ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُلُ, kita tafsirkan secara umum, secara umum, orang-orang mukmin secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana? Apakah cara beragamanya Khawarij atau Mu'tazilah atau Syiah Rafidah yang mengatasnamakan Islam padahal berada di luar Islam, atau Sufi dengan tasawufnya, atau filsafat, atau yang mana, siapa? Maka tafsir yang benar sebagaimana dikatakan ahli ilmu, bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena kalau dikatakan umum, siapa? Masing-masing akan mengaku iya, yang sabilil mu'minin. Padahal sabilil mu'minin di sini mengiringi Nabi yang mulia, Rasul yang mulia. Siapa yang memusuhi Rasul, menyalahi dan menyelisihinya? Tidak cukup sampai di situ. Kalau Allah cukupkan, pasti benar adanya. Yani misalnya Allah cukupkan, wa may yushaqiqur rusul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, haqqun, benar adanya. Tetapi Rabbuna jalla dzikruhu mengiringi, melanjutkan firman-Nya yang di dalamnya terdapat hikmah yang besar sekali. Tidak cukup hanya memusuhi Rasul, tapi juga menyimpang, mengikuti jalannya selain sabilil mu'minin. Alangkah besarnya sabilil mu'minin ini. Siapa mereka? Kita? Tidak. Sabilil mu'minin as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka lah yang sepanjang hayat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam selalu menyertainya, selalu menyertai beliau. Oleh sebab itu Rabbuna azza wa jal meninggikan dan mengangkat serta memuliakan mereka dan meridhoi mereka. Apa yang Allah redhoi? Keimanan mereka, ittiba' mereka kepada Rasul, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya, jihad mereka, cara dan beragama mereka, dan mereka berada di siratul mustaqim. Alasan yang atau hujjah atau jawaban yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, tujuannya itu jelas dalam beragama secara ilmu dan amal serta dakwah. Saya mengulang-ulangi karena ilmu adalah pemahaman. Kalau ilmunya salah, maka pengamalan dan dakwahnya pun salah. Yang melihat meliputi manhajnya dan akidahnya dan seterusnya hanyalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita mempelajari akidah mereka, cara beragama mereka, jelas arahnya, manhajnya dan akidahnya dan ibadahnya dan seterusnya, sebagaimana di awal dan sering saya ulang-ulang di kitab ini dan di kitab yang lain dan di majelis-majelis ilmu, bahwa cara beragama para sahabat itu jelas arahnya, tujuannya, dan tidak terjadi kekacauan di dalam cara dan sikap beragama. Mengapa? Karena mereka beragama berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengikuti keduanya dengan cara yang benar. Mengapa harus kita kaitkan dengan cara yang benar? Karena tidak ada, hampir tidak ada satupun firqah dari firqah-firqah sesat yang mengatakan bahwa kami tidak memakai Al-Quran dan Sunnah, kecuali barangkali Syiah. Karena Syiah Rafidah mempunyai Quran sendiri dan hadis sendiri. Karena mereka mengatakan bahwa Quran kita ini tidak asli, telah dirubah oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dikurangi banyak sekali ayat dan surat dan ditambahi. Ini keyakinan yang ada pada mereka. Quran yang asli 3 kali lipat dari Quran ini, dan tidak ada satupun huruf yang sama dengan Quran ini yang akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka nanti setelah keluar dari persembunyian yang begitu lama, 1000 tahun lebih masuk goa, dan sampai hari ini tidak keluar-keluar. Karena memang orangnya tidak ada. Hadisnya dengan kita beda. Hadis menurut mereka bukan hanya terbatas pada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapi meliputi perkataan para imam mereka. Itu hadis, itu wahyu. Jadi berbeda. Karena para imam kita telah dikafirkan oleh mereka. Bukhari kafir, Muslim kafir, Abu Daud kafir, dan semuanya. Jangankan para imam ahli hadis, para sahabat pun telah dikafirkan oleh mereka. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai Rafidah. Selebihnya firqah-firqah itu mengakui, mendakwakan bahwa mereka berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah. Tetapi Al-Kitab dan Sunnah itu dibawa, disesuaikan dengan manhaj mereka, apa maunya mereka, berbeda dengan para sahabat. Mereka mutlak mengikuti Al-Kitab dan Sunnah. Ya. Yang kedua, cara beragama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan mereka. Sebagaimana firman Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha dan para sahabat tetap di dalam fitrah yang Allah fitrahkan manusia berdasarkan fitrah itu, tidak keluar dari fitrahnya. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum beragama dengan akal yang sehat dan memiliki ketegasan. Akalnya bersih, akalnya sehat, tidak sakit, dan memiliki ketegasan. Maknanya akalnya tidak dimasuki dengan berbagai macam syubhat, kesesatan-kesesatan, kerancuan-kerancuan. Dan mereka lah orang-orang yang paling berakal. Yang keempat terakhir, mereka beragama sesuai dengan bahasa mereka, lugatul Arab, memahami Alkitab dan Sunnah, dan tidak keluar dari bahasa Arab itu. Karena itu mereka ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengulang-ulang firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak ada komentar dari mereka, tidak ada catatan dari mereka, tidak seperti orang-orang yang beragama tidak mengikuti sahabat. Oh, makna istiwa ini adalah istaula. Mereka memberi catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala. Sahabat tidak, karena empat asas tadi, cara beragamanya bersih, menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman yang paling jelas arahnya di dalam beragama tidak lain melainkan para sahabat. Karena itu kita wajib mengikuti cara beragama mereka yang benar ini. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim terhadap agama Allah al-Islam hanyalah para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu dalam firman yang sangat agung, Quran surat Muhammad ayat 16, wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min 'indika qalu lilladheena utul 'ilma madza qala alifa ulaika alladheena tab'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Mereka hadir di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan beliau. Kemudian setelah selesai majlis, mereka keluar dan mereka bertanya kepada para sahabat yang Allah katakan sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ. Dan diantara mereka, diantara orang-orang munafik, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, perkataan Nabi SAW duduk di majelis Nabi, حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, yani selesai majlis, mereka keluar, qalu, mereka bertanya, berkata, kepada siapa? Lilladzina utul ilma. Perhatikan firman Allah, lilladzina utul ilma. Asyahid, yang menjadi dalil di ayat ini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang berilmu, yang telah diberi ilmu oleh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah firman Allah, qalu, orang-orang munafik itu bertanya, lilladzina utul ilm, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang diberi ilmu adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Pertanyaan orang-orang munafik itu pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Tujuannya adalah untuk mengejek, mengolok-olok. Mada qala anifa? Apa yang dikatakannya tadi? Apa sih yang dikatakannya tadi? Pura-pura tidak tahu. Tapi tujuannya adalah untuk merendahkan dan menghinakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka balasan sesuai dengan jenis amal, ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati-hati mereka oleh Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa para sahabat utul ilmah, dan menunjukkan juga bahwa ahli ilmu itu diketahui oleh ahli ilmu juga. Yang mengetahui fulan ahli ilmu adalah ahli ilmu, bukan orang-orang yang tidak berilmu. Menunjukkan bahwa para sahabat dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai orang-orang yang berilmu. Sekarang ini yang mengatakan fulan dan fulan ahli ilmu, bukan ahli ilmu tetapi orang-orang umum. Yang mengatakan fulan ini ustaz, bukan ahli ilmu. Harusnya menurut nas Al-Quran, di antara ayat yang mulia ini harus ditunjuk oleh ahli ilmu, diketahui oleh ahli ilmu pertama, dan dia melihat dirinya berilmu. Maka apabila hilang dua hal itu, maka dia bukan ahli ilmu tapi ahlul ahwa. Dan masuk ke dalam ahli bid'ah. Karena para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ditentukan oleh Allah sebagai utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Yang keenam, perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah keridhaan Allah kepada mereka. Tentu yang dimaksud adalah di antaranya ketakwaan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa mereka adalah generasi terbaik, sebaik-baik manusia, yakni sesudah generasi para nabi dan rasul. Yang terbaik adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang ketujuh, perjalanan orang-orang mukmin yang paling taslim, yakni menyerahkan keputusan kepada Allah dan Rasulnya secara umum, hanyalah para sahabat. Kita dapat mengetahui perjalanan kehidupan mereka di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedelapan, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma, kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah hanyalah ijma'nya para sahabat secara umum. Karena ijma' para sahabat memungkinkan. Setelah itu sulit terjadi ijma' karena para ulama telah bertebaran di negeri-negeri kaum muslimin. Yang kesembilan, perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih dalam manhaj dan usul akidah hanyalah perjalanan para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah berselisih dalam manhaj dan usul akidah. Adapun furu' akidah, ada kalanya mereka berselisih, tapi sedikit sekali. Tapi dalam manhaj, sikap dan beragama tidak pernah berselisih. Satu, walaupun pernah terjadi fitnah di antara mereka, tapi tidak saling mengkafirkan, tidak saling menyesatkan, dan mereka berada di atas satu manhaj. Yang ke-10, para sahabat adalah sebaik-baik umat ini dan pemimpin mereka. Pemimpin umat ini menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, di kitabnya ini I'lamul Muwaqqi'in, adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ke-11, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwa para sahabat adalah ulama'nya dan muftinya umat ini. Ulama' dan muftinya umat ini adalah para sahabat. Yang ke-12, para sahabat adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti keimanan mereka. Di antara dalilnya adalah firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah para sahabat telah beriman. Yang orang-orang munafikun diperintah untuk beriman sebagaimana keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang munafik itu menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Yakni orang-orang munafik menuduh para sahabat sufaha, orang yang bodoh pertama, yang kedua yang lemah akalnya, yang ketiga orang yang tidak mengetahui mana yang maslahat yang baik dan mana yang mudarat yang bahaya. Itu makna sufaha, safih, bentuk jamak dari safih. Maka tidak ada yang merendahkan dan menghinakan para sahabat radhiyallahu anhum kecuali orang-orang munafiqun dan orang-orang yang terkena syubhat mereka dan yang mengikuti perjalanan orang-orang munafiq. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengatakan ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar. Nah, kalau ada orang yang menghinakan, merendahkan para sahabat, muhajirinnya dan ansarnya, apalagi sampai mengkafirkan mereka, seperti Rafidah, Syiah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai hari ini, maka kemunafikan jelas sekali, tampak jelas sekali. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di sebagian kitabnya, kemunafikan pada mereka lebih jelas, lebih tegas, lebih tampak nyata dari yang selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanda munafik, tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar, sahabat-sahabat ansar, orang-orang mulia, apalagi al-muhajirin, orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum jami'an. Kemudian Rabbuna membela para sahabat, mengatakan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah orang-orang munafik, lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Baqarah ayat 137, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Maka jika mereka beriman seperti apa yang telah diimani oleh kamu, kamu di sini, antum di sini, para sahabat, berarti orang-orang diperintah untuk beriman seperti keimanannya para sahabat, seperti yang diimani, diyakini oleh para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. Mafhumnya, kalau mereka tidak mengikuti, tidak beriman sebagaimana yang diimani oleh para sahabat, yang diyakini oleh para sahabat, maka mereka tidak mendapat hidayah. Kalau mereka tidak mendapat hidayah, maka mereka berada di atas kesesatan, di dalam kesesatan yang nyata. Benarlah apa yang Allah katakan di awal tadi, yang saya bacakan firman Allah di awal, nuwallihi ma tawalla, kami sesatkan dia kemana dia tersesat. 13, para sahabat telah dipuji dan dimuliakan oleh Allah di banyak tempat dalam kitabnya yang mulia. Demikian juga oleh Rasulullah SAW dalam banyak sabda beliau. Di banyak ayat, banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para sahabat. Dan di hadis Rasulullah SAW, kalau antum membaca sebagian kitab-kitab hadis, ada misalnya di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada judul kitab tentang manaqib, yakni keutamaan-keutamaan para sahabat atau fadailus sahabah. Kitab khusus untuk menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, baik secara umum maupun orang per orang. Banyak sekali kitab hadis yang memberikan judul seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengarang khusus untuk menjelaskan hadis-hadis tentang fadail sahabah, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengarang khusus kitab fadail sahabah. Ke-14 tadi, bahwa perjalanan para sahabat telah mendapat keridhaan Allah dan mereka pun ridha kepada Allah, sebagaimana firman Allah tadi, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, yaitu al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang pertama yang mengikuti mereka adalah tabi'in. Walladzina ittaba'uuhum, tetapi mengikuti mereka biihsan, dengan kebaikan, dengan benar. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Allah tabaraka wa ta'ala tidak hanya meridhai al-muhajirin wal-ansar, tetapi Allah juga meridhai orang-orang yang mengikuti mereka, al-muhajirin wal-ansar. Mengikuti apanya? Mengikuti cara beragamanya, mengikuti keimanan mereka, mengikuti takwa mereka, ketakwaan mereka, dan seterusnya. Perjalanan kehidupan mereka, sabilul mu'minin, mafhumnya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti mereka tidak akan dapat keridhaan Allah. Ke-15, perjalanan para sahabat menjadi dasar bahwa Allah akan meridhai perjalanan orang-orang mukmin dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat, dan seterusnya. Telah saya ulang beberapa kali. Ke-16, sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul ialah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni setiap nabi dan rasul mempunyai sahabat yang membela-nya, yang membela mereka, yang menyertai mereka, yang bersama-sama dengan mereka sedikit atau banyak. Dan sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ke-17, tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni para sahabat, adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Ini tampak jelas salat mereka, orang-orang yang rukuk dan sujud, yabtaguna fadlan minallahi, mereka mencari karunia dari Allah, waridwana, dan keredoannya. Allah singkap apa yang ada di hati-hati para sahabat. Tidak hanya lahirnya, tapi batinnya. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana, bahwa hati-hati mereka adalah benar-benar mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah para sahabat. Karena itu dimuliakan dan ditinggikan dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tanda mereka tampak jelas di muka-muka mereka dari bekas-bekas sujud. Zalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Demikian sifat mereka di dalam kitab Taurat dan sifat mereka di dalam kitab Injil. Yani Allah tabaraka wa taala jauh sebelum para sahabat lahir ke dunia telah menjelaskan sifat-sifat para sahabat di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, dan di dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihi wassalatu wassalam. Sifat-sifat para sahabat itu, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Mereka tumbuh berkembang kuat sekali, kokoh sekali, yang semuanya itu membuat jengkel, membuat marah orang-orang kufar. ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وأجرا عظيما. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan ganjaran yang besar. الشاهد, yang menjadi dalil bahwa yang marah dan membenci para sahabat adalah orang-orang kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liyaghidhu bihimul kuffar, keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kuffar, membuat orang-orang kuffar membenci mereka, jengkel hati mereka. Oleh kerana itu Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, mengatakan yang disetujui oleh para sahabat, man ghadha sahaba fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang marah membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwa hanya orang-orang kufarlah yang marah dan membenci para sahabat itu. Keberadaan para sahabat itu membuat mereka marah. Karena itu tidak ada yang membenci para sahabat kecuali tiga golongan manusia. Yang pertama orang-orang kufar, ini ayatnya. Yang kedua orang-orang munafik, tadi ayatnya, yang mengatakan bahwa para sahabat sufaha. Yang ketiga orang-orang rafidah, kekufuran orang-orang kufar ada pada rafidah, kemunafikan orang-orang munafik ada pada rafidah. Mereka menghabisi dan mengkafirkan seluruh para sahabat. Bahkan mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab yang Rasulullah SAW katakan bahwa Allah telah menjadikan hak kebenaran pada diri dan hati Umar, dikatakan oleh Rafidah bahwa Umar diazab di neraka lebih keras dari iblis. Bahkan di padang mahsyar, menurut riwayat Rafidah, hadis mereka, Umar dirantai dengan 120 rantai, ada di kitab itu. Iblis dirantai kurang dari itu, sehingga iblis heran, apa ya gerangan yang terjadi pada orang ini, kok dia lebih keras siksanya dari saya, begitu. Alangkah bencinya orang-orang Majusi ini kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab yang memadamkan api Majusi itu dan mengganti dengan suara berkumandangnya azan di daerah Persia, sehingga jadilah negeri itu, negeri Majusi, berubah menjadi negeri Islam. Maka mereka dendam sekali. Sampai menurut Rafidah, pembunuh Umar, Umar bin Khattab, pahlawan menurut mereka. Ya. Bahkan mereka merayakan hari kematiannya Umar itu bergembira ria. Itulah Rafidah, persatuan kebencian antara Yahudi, Majusi, dan orang-orang kufar lainnya yang membenci perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian ke-18 ini tadi, tidak ada yang membodohi para sahabat kecuali orang-orang munafik. Dan yang ke-19, Rasulullah SAW telah bersabda, an Abdullah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, yakni para sahabat. Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia itu para sahabat. Tentunya setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentunya setelah generasi para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam yang diakhiri dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia dari orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian sampai akhir zaman adalah para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda yang bersifat umum, khairun nas qarni, yang hidup pada zamanku. ثم الذين يلونهم, kemudian yang sesudah mereka yang hidup pada zaman sahabat yaitu tabi'in. ثم الذين يلونهم, kemudian orang-orang yang sesudah mereka yang hidup di zaman tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik pada umat ini yang kita kenal dengan nama salafun as-salihin. Maka kewajiban kita mengikuti manhaj kaum salaf ini. Manhaj kaum salaf luas, Islam itu sendiri, ya manhajnya, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya hukumnya, muamalatnya, adab, akhlaknya, siasahnya, dan seterusnya, meliputi Islam, keseluruhan Islam itu. Dan orang-orang yang mengikutinya itu dinamakan Salafiyun. Secara ilmu dan amal serta dakwah, ke-20 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada waktu Hajjatul Wada', haji perpisahan, memerintahkan kepada para sahabat agar bertabligh, menyampaikan risalah beliau yang beliau bawa dari Rabbul Alamin. Ala liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang mukmin yang pertama kali berdakwah menyebarkan Islam. Yang kedua, bahwa dakwah mereka adalah dakwah yang hak, dakwah yang lurus dalam asuhan dan bimbingan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa mereka, yakni para sahabat, adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau tidak, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan mereka untuk menyampaikan dari beliau. Dengan diperintahnya para sahabat oleh beliau, menunjukkan bahwa beliau mempercayai dakwah ini disampaikan oleh para sahabat. Dakwah Islam ini, dakwah Islam ini, bahwa mereka adalah kaum yang benar lawan dari dusta, yang amanat lawan dari khianat. Sebab kalau para sahabat itu orang-orang yang berbohong, yang suka berbohong, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mempercayai mereka untuk menyampaikan dakwah yang agung dan besar ini. Kalau para sahabat itu orang-orang yang khianat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan memerintahkan mereka untuk mendakwakan dakwah Islam ini dan memberikan amanah kepada mereka itu. Yang kelima, bahwa mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, telah ditakdil, dipuji oleh Rabb mereka Allahu azza wa jal, dan Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, ahlu sunnah wal jamaah telah ijma bahwa mereka, para sahabat, tidak perlu diperiksa lagi, karena keadilan dan kesikohan mereka tidak diragukan lagi. Jadi kalau hadis kan sampai kepada kita melalui jalur riwayat, fulan dari fulan, fulan dari fulan, itu diperiksa orang-orangnya yang menyampaikan riwayat itu, dipuji atau dicela, apanya, agama dan ilmu mereka, kecuali para sahabat tidak diperiksa lagi. Mengapa? Karena Rabbul Alamin mengulang-ulang di kitabnya yang mulia memuji dan memuliakan serta meninggikan dan meridhai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adakah pujian yang lebih tinggi dari pujian Rabbul Alamin? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, di antaranya tadi khairun nas. Kemudian ini perintah untuk tabligh, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu, da'i dalam Islam. Maka setiap da'i harus mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Alasan atau hujjah atau jawaban ke-21 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita mencaci maki para sahabat. La tasubbu ashabi, janganlah kamu mencaci maki sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas seperti gunung Uhud, gunung Uhud besar sekali, niscaya tidak sampai satu mud dari salah seorang mereka dan tidak juga setengah mud mereka, setengah mudnya tidak sampai. Alangkah besarnya kedudukan para sahabat itu. Kalau salah seorang dari kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud. Kalaupun ada, tidak ada yang menginfakkannya. Besar sekali, tidak tertandingi para sahabat itu. Kalau kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mencapai derajat mereka, mud mereka. Satu mud itu dua telapak tangan orang dewasa. Segini saya tidak sama, wala nasifa, dan tidak juga setengah. Hujjah atau alasan ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan jannah, surga. Dalilnya ayat surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 100. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah menyediakan bagi mereka al-muhajirin wal-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan kebaikan, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Kemudian firman Allah, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tidaklah sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah. Ini dari terjemahannya dari لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa para sahabat bertabaqat, bertingkat derajatnya. Dilihat dari satu sisi seluruhnya sama, sahabat besar, sedang, kecil, sama. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas. Kemudian la tasubbu ashabi, dan masuk dalam firman Allah al-muhajirin wal-ansar. Kemudian secara khusus mereka bertingkat-tingkat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan la yastawi minkum, tidaklah sama diantara kamu Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum kemenangan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Tidak sama sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam di Mekah, kemudian orang-orang Ansar, dengan sahabat yang baru masuk Islam dan berperang setelah kemenangan kota Mekah. Tidak sama. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama, ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu, yakni sesudah kemenangan kota Mekah. Wa kullu wa'dallahu al-husna. Akan tetapi Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka, yakni kepada semua para sahabat, berupa kebaikan yaitu surga. Allah, walaupun derajat tingkatan mereka tidak sama, tetapi semuanya Allah janjikan apa? Al-husna. Berdasarkan ayat yang bunyi ini, para ulama ahli ilmu mengatakan bahwa para sahabat secara keseluruhan dijanjikan surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hujjah ke-23, secara khusus sebagian sahabat telah diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga, seperti orang yang dijamin, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya adalah An Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufair fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. 10 orang tadi semuanya Nabi SAW sebutkan di surga saat mereka masih hidup, tetapi mereka tetap beriman, mereka beribadah, bahkan tambah takut kepada Allah. Mereka menangis di malam-malam panjang mereka, mereka salat malam dan seterusnya, menambah peribadatan mereka dan keimanan mereka. Dan mereka yang tersebut ini adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, dan semuanya dari kaum muhajirin. 10 orang yang diberi kabar gembira yang masuk surga, dan ke-10 orang ini sangat dibenci oleh orang-orang kufar dan kaum rafidah, terutama As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Ke-24, para sahabat telah berhasil menguasai dunia, membenarkan janji Allah hanya dalam waktu yang sangat singkat. 30 tahun mereka menguasai dunia itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan membenarkan janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman, dan Allah tunaikan janjinya kepada para sahabat, dan Allah senantiasa tunaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh sesuai dengan tingkat keimanan dan amal mereka selama mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah? Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Allah tunaikan kepada para sahabat, dan senantiasa Allah menunaikan janjinya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka memiliki kekuasaan, dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka Islam yang Allah telah redai untuk mereka, dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap beribadah kepada-Ku, yakni mentauhidkan Allah, tauhidullah. Karena itu tauhidullah harus ditegakkan. Ketika kaum muslimin menegakkan tauhidullah dan menjauhi kesyirikan dan mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, dan masyarakat mereka seperti itu, maka Rabbuna akan tunaikan janjinya. Mereka tetap beribadah kepada-Ku, yakni mentauhidkan Allah dengan tidak mempersekutukan Allah, syirik dengan sesuatu apapun juga. Dan barang siapa yang kafir, kafir di sini bukan keluar dari Islam, tidak, tapi kalimat kafir waman kamara, yakni kufur nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian yang ke-25, perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah Islamiyahnya ialah para sahabat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis serta tarikh, sejarah yang berbicara tentang kehidupan, persaudaraan, keimanan dan keislaman mereka. Terakhir ke-26 dalam ayat yang mulia ini, Allah tidak mencukupi firman-Nya seperti yang saya terangkan di awal, yaitu dari sini kita mengetahui bahwa dalam beragama dengan Al-Kitab dan Sunnah harus ada cara atau jalan dalam memahami keduanya. Metode, apa itu metodenya, apa itu jalan atau cara tersebut? Ialah jalannya orang-orang yang beriman, sabilil mu'minin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga urutan dalilnya seperti ini: satu, Al-Quran; kedua, As-Sunnah; ketiga, metode atau jalan, sabilil mu'minin, jalannya para sahabat, yakni menurut pemahaman mereka, akidah dan manhajnya, dan cara beragamanya mereka, dan seterusnya. Barangkali ini ikhwan panjang pembicaraan kita, dan kita istirahat sejenak, kemudian kita bersoal jawab. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dama ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi ihsanillahi yawmiddin wa ba'd. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ beberapa sahabat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz, beberapa sahabat Rasul mereka meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang terbaik setelah Rasul tidak ada temukan bahwa Abu Bakar meriwayatkan hadis Rasul. Apa betul demikian? Mohon penjelasannya. Jelas tidak demikian. Salah. Yang benar, Abu Bakar meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barangkali penanya tidak atau belum tahu bahwa Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali dan para sahabat lainnya, mereka meriwayatkan hadis dari Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sangat banyak, ada yang di bawahnya, ada yang sedikit, ada yang satu, dua. Jika penanya ingin tahu, maka hendaklah penanya membaca kitab Musnad. Seperti Musnad Ahmad, sebuah kitab hadis yang tersusun atas riwayat para sahabat. Misalnya Musnad Abu Bakar, maka dibawakanlah hadis-hadis Abu Bakar. Musnad Umar, ini kalau penanya bisa bahasa Arab. Nasihat untuk penanya, jangan cepat memutuskan sesuatu yang di luar kemampuannya. Seperti perkataan, tidak ada temukan. Seolah-olah penanya ahli ilmu. Ini tadlis namanya. Tapi harusnya kalimatnya, apakah Abu Bakar meriwayatkan hadis? Ya, begitu. Bagi yang tidak tahu, jangan memutuskan ini tidak ada, ini ada. Tapi sifatnya bertanya. Tanya. As-su'al. Ya. Karena yang berhak mengatakan hadis ini tidak ada, hadis ini ada, adalah ahli hadis. Saya tidak dapat diriwayati. Saya tidak temukan sanadnya dan seterusnya. Itu pun ahli hadis kadang-kadang salah. Ya, ini pelajaran yang berharga bagi kita sekalian. Hanya orang-orang yang ahlinya dalam bidang ilmu-ilmu tertentu yang berhak mengatakan tidak dan ada. Iya dan tidak, karena ia telah meneliti. Kalau bukan ahli hadis, tidak patut mengatakan saya tidak jumpai hadis ini. Oh, ini luar biasa, berarti dia telah meneliti seluruh hadis. Abu Bakar Siddiq meriwayatkan hadis itu, dia banyak riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang dapat kita jumpai di kitab-kitab hadis atau di kitab musnad tadi. Mau tahu di kitab musnad, ada banyak kitab musnad, musnad Ahmad bin Hanbal, musnad Abu Dawud At-Tayalisi, musnad Al-Humaydi, musnad Abu Ya'la, musnad Al-Bazzar. Jadi, kitab-kitab musnad yang tersusun atas nama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis hanya beberapa orang, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau banyak meriwayatkan hadis, terbanyak dari seluruh para sahabat. Ribuan hadis dia meriwayatkannya. Mengapa? Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan Abu Hurairah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di antara penyebabnya. Pertama, beliau senantiasa mulazamah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat sahabat-sahabat Al-Muhajirin berdagang dan sahabat-sahabat Ansar bertani di pertanian mereka, Abu Hurairah senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Abu Hurairah, aku hafal apa yang mereka tidak hafal, aku dengar apa yang mereka tidak dengar, aku hadir apa yang mereka tidak hadir. Yang kedua, itu hadis dari Bukhari Muslim. Yang kedua, pernah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seseorang, maka Zaid mengatakan, hendaklah engkau bertanya atau pergi ke Abu Hurairah. Kemudian Zaid bercerita, saat kami, aku, sahabatku Abu Hurairah, muzakarah, berzikir, bertasbih, mengingat-ingat Allah, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruskan apa yang kamu lakukan. Lalu Zaid dan seorang temannya berdoa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan, amin. Kemudian yang terakhir, Abu Hurairah berdoa, ya Allah, aku meminta seperti yang diminta oleh kedua orang sahabatku, dan aku meminta ilmu yang tidak terlupakan. Maka Nabi SAW mengatakan, amin. Lalu Zaid dan temannya bilang, ya Rasulullah, kami juga meminta ilmu yang tidak terlupakan. Kamu berdua telah didahului oleh anak muda ini. Jadi Abu Hurairah sudah lebih dahulu dari kamu. Nah, doanya diaminkan oleh Nabi sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki hafalan yang kuat sekali. Yang ketiga, Abu Hurairah gemar hadis dan dia mengadu kepada Nabi SAW, "Saya sering mendengar darimu, saya lupa." Kata Nabi SAW, "Hamparkan ridamu ketika aku bersabda, kemudian kumpulkan dan dekap ke dadamu." Gitulah kurang lebih. Maka Abu Hurairah melakukan ini mukjizat Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW bersabda, maka dikumpulkan dekap ke dada. Sejak itu kata Abu Hurairah, "Saya tidak lupa lagi." Itu yang ketiga. Yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu ya Rasulullah pada hari kiamat nanti?" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kira belum ada orang yang bertanya tentang ini, masalah ini sebelum, jadi engkaulah yang pertama bertanya, karena saya melihat engkau tamak terhadap hadis." Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah ahli hadis pertama di dalam Islam atas persaksian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rawiyatul Islam, rawinya Islam, muhaddisnya Islam, ahli hadisnya Islam, al-hafiz pertama di dalam Islam yang menjaga dan memelihara dan menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat. Kemudian yang banyak juga meriwayatkan hadis adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Abbas, ada Jabir bin Abdullah, ada Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Umar dan lain-lain, yang mereka cukup banyak meriwayatkan hadis dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Walhasil banyak sekali para sahabat meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Hadis riwayat Imam Bukhari, "Sampaikanlah dariku meskipun seayat." Kemudian pertanyaan mengenai perselisihan para sahabat tentang furu' akidah. Sebagian sahabat ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj melihat Allah. Sebagian lagi mengatakan tidak. Dan ini pendapat yang tepat, benar. Perselisihan ilmiah ijtihadiyah. Tetapi mereka tidak pernah berselisih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau Isra dan Mi'raj. Beliau Isra dan Mi'raj karena dalil dari Al-Quran dan hadis. Mereka tidak pernah berselisih. Itu aslul aqidah, dasar aqidah. Pertanyaan yang lain, "Ustaz, apakah para sahabat semuanya berdakwah dengan membuka majlis-majlis ilmu atau hanya sahabat besar saja. Tidak semua sahabat membuka majlis ilmu seperti ini, sebagian, tetapi semuanya menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi atau keadaan, kapan waktu saja, karena dakwah tidak dibatasi oleh majelis-majelis, kapan waktu saja, di jalan, di tempat ini, di tempat itu. Kalau terjadi sesuatu, sahabat menyampaikan. Kalau ada pelanggaran, kalau ada yang belum tahu, sahabat menyampaikan sesuai dengan perintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, liyuballighi syahidu minkum dha'im, ballighu anni walau ayah. Mereka menyampaikan. Sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membuka majlis setiap hari Kamis seminggu sepekan sekali majlis dihadiri. Demikian juga sebagian sahabat yang lain yang menjadi ulama di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ada majlis ilmu, ada majlis hadis, seperti Abu Hurairah membuka majlis hadis. Dia bercerita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi di awal disebutkan kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia, kami akan masukkan dia. Siapa itu kami, Ustaz? Apabila Allah mengapa tidak menggunakan kata aku, kata kami dalam bahasa Arab untuk membesarkan dan mengagungkan. Kami di situ Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang memberikan hidayah dan Allah yang menyesatkan. Allah menggunakan kalimat kan nuwalli ma tawalla untuk dalam bahasa Arab litta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 12 disebutkan bahwa sekelompok perempuan pada zaman Rasulullah SAW datang kepada beliau dan mengadakan janji setia, baiat, bahwa mereka tidak akan melakukan perkara. Dan disebutkan juga di dalam hadisnya. Pertanyaannya, satu, apakah yang seperti itu disyariatkan juga kepada kita mengadakan janji setia? Tentu tidak. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, untuk menguji wanita-wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah, al-muhajirah, diuji keimanannya dan berjanji setia berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu seseorang dan orang tersebut meminta saya untuk melakukan baiat tersebut di hadapan dia. dan beberapa orang saksi dia berhujjah dengan ayat tersebut dan meyakini bahwa kita harus melakukan seperti yang para sahabat lakukan. Ini sesat menyesatkan. Hati-hati anti, nanti dia suruh anti nikah dengannya. Dari akhwat ya. Nah ini ajaran bayat-bayat. Ada imam-imam banyak sekali firma-firma sesat. Jika hal tersebut tidak disyariatkan berdasarkan kisah di atas termasuk ciri-ciri firqah apakah yang seperti itu? Tidak ada namanya. Saya menamakan firqah-firqah bayat. Dari dulu ada bayat-bayat di pengajian-pengajian. Karena pengajian yang mereka lakukan cenderung tertutup. Tuh ya kan, di rumah kos-kosan. Dan meyakini bahwa dakwah yang mereka lakukan sesuai dengan awal perjalanan dakwah Rasulullah SAW, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini sesatnya. Itu sudah berlalu. Sahabat tidak sembunyi lagi. Tabi'in tidak ada lagi sembunyi-sembunyi dalam dakwah. Dakwah terang-terangan. Dan Allah Taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an." Katakan, ini perintah. Kul, katakan, "Hadhihi sabili," menunjukkan dakwah terang-terangan, ini jalanku agar diketahui, agar jelas arahnya. Ini jalanku. Tidak sembunyi-sembunyi lagi. Dakwah apa? Ini ciri-ciri ajaran sesat. Dan rata-rata orang-orang ini tidak berilmu dan dia menipu kaum muslimin, membawakan ayat sesuai dengan hawa dia. Dia tafsirkan sendiri. Bayat ada dalam Islam, tapi kepada siapa dan kapan? Tidak sembarangan, kepada siapa saja atau kapan waktu saja. Sesat. Ini ajaran yang lama, dulu tahun 80-an muncul ajaran-ajaran ini. Ini biasanya dari cabang-cabang firqah sesat, ada yang dari Khawarij dan seterusnya. Ya. Nah, nanti lama-lama ustadznya itu bisa mengaku dirinya nabi. Hati-hati kalau duduk di majelis-majelis juga akhwat, hati-hati ya. Ini sangat berbahaya sekali kesesatan di dalam beragama. Dan sekarang ini banyak, bahkan sebagiannya mengatasnamakan dakwah salafiyah, padahal menyimpang, sesat, tidak berilmu. Nah itu banyak sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah menabung untuk berangkat haji adalah takalluf dalam ibadah? Jawabannya tidak. Tidak. Tidak takalluf. Selama tidak membebani dia. Orang menabung untuk sesuatu, untuk berangkat ibadah haji atau umrah, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar ada perbedaan pendapat mengenai mahram nasab? Gak ada setahu saya dari para ulama. Misalnya sepupu itu mahram. Gak ada. Sepakat ulama bahwa sepupu itu bukan mahram. Misalan itu keluarga nasab, tapi ia bukan mahram, walaupun ia bisa menjadi wali bagi sepupunya yang wanita. Ya, dia keluarga nasab sepupu. Kalau dari pihak bapak, dari pihak bapak, maka ia bisa menjadi wali bagi sepupunya yang wanita jika tidak ada wali yang baik. Tetapi ia bukan mahramnya, karena dia bisa menikahi sepupunya yang wanita, bahkan anak dari sepupunya, seperti pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha. Ali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saudara misal, sepupu. Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali menikahi Fatimah, apalagi menikahi sepupu, lebih boleh. Tapi sepupu bukan mahram. Tidak ada perselisihan setahu saya di antara para ulama. Istri paman itu mahram, istri paman menjadi mahram laki ya. Istri dari paman kita, kita bukan mahram dia. Istri dari paman saya, saya bukan mahram istrinya itu. Saya keponakan paman saya. Tapi istrinya dan saya bukan mahram dia. Itu juga tidak ada perselisihan di antara ulama. Istri dari paman. Istri dari paman. Atau kalau wanita, suami dari bibinya, tantenya. Begitu. Ya, dia minta nasihat semoga istiqomah, dan agar istiqomah tetap terus menuntut ilmu dan beramal. Beramal. Tidak mungkin seseorang itu istiqomah tanpa ilmu dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika seseorang bertanya tentang hakikat Islam, ajaran Islam, beliau mengatakan, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah. Kalimat yang singkat tapi padat dan dalam sekali. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian hendaklah engkau istiqamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalimat thumma istaqim tidak mungkin akan kita hasilkan kecuali dengan ilmu kemudian amal. Kita berilmu mempelajari apa itu keimanan kepada Allah, dan yang berkaitan dengannya, dan yang diperintah oleh Allah untuk mengimaninya, dan seterusnya dari dinul Islam yang menjadi pokok-pokoknya. Itu ilmu. Kemudian kita mengamalkannya. Itulah istiqamah. Tidak hanya angan-angan tanpa amal. Nanti kita serupa perjalanannya dengan perjalanan orang-orang Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, amalan-amalan apa supaya kita bisa seperti para sahabat? Tentu sulit menjadi seperti para sahabat, karena para sahabat khairun nas. Tetapi kita mengikuti manhaj mereka, perjalanan mereka seperti yang kita pelajari pada hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena kajian kita ini memang khusus membahas akidah salaf, agar memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, manhaj kita, cara beragama kita, agar kita tidak tersesat di dalam beragama. Karena kesesatan di dalam beragama itu berbahaya sekali, dan itu adalah perkara yang sangat dicintai iblis lebih dari sekedar maksiat-maksiat yang lahir, walaupun maksiat-maksiat itu membinasakan dan menghancurkan kita, membahayakan keimanan kita. Tetapi setiap orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan yang fasik juga, melihat bahwa apa yang ia kerjakan itu adalah maksiat. Dia berjudi, dia berzina, dia mencuri, dia menipu, ini salah. Zahir jelas, tampak jelas. Dan ini perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan keimanan kita, dapat membinasakan kita, dan mengancam kita, dan terancamlah kita dengan api neraka. Tetapi ada maksiat yang lebih besar, yang tidak tampak, dan kita menganggapnya baik, itulah bid'ah, dan itu lebih disenangi. Maksiat, orang banyak bertobat ketika dia tahu dan dia mengharapkan rahmat Allah. Tapi bid'ah tidak ditobati kecuali Allah memberikan hidayah kepadanya, karena dia merasa bahwa apa yang ia yakini, yang ia katakan, yang ia kerjakan di dalam agama ini adalah benar adanya. Dan dia mengamalkannya, bahkan memperjuangkannya. Jadilah dia dan mereka mujahid-mujahid bid'ah. Dan kadang-kadang sepanjang hayatnya, bid'ah itu tetap melekat, ajaran yang sesat itu tetap melekat pada, alangkah berbahayanya. Karena itu perlu, bahkan wajib bagi kita mempelajari manhaj para sahabat itu dulu, untuk mengikuti para sahabat, bagaimana sikap dan cara beragama para sahabat. Karena manhaj para sahabat itu adalah al-Islam, tidak hanya terbatas di dalam akidah, tapi secara keseluruhannya. pertanyaan dari seorang yang sudah ngaji tapi sikapnya terhadap orang tua masih belum baik. Terkadang buruk sangka dan penyakit hati lain. Seharusnya, bahkan sepatutnya, orang-orang yang telah mengaji itu, apalagi mengaji dakwah salafiyah ini, menjadi anak-anak yang birrul walidain. Karena salah satu manhaj para sahabat, adab dan akhlak mereka adalah sangat birrul walidain. Tidak ada sahabat yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Enggak ada. Kecuali ketika dia berhadapan dengan ayahnya yang kafir, maka dia tidak mengikutinya. Dia tolak dengan baik. Dia tetap berada bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka salah satu manhaj salaf adalah birrul walidain. Dan ini banyak cerita, cerita banyak sekali. Karena Al-Quran mengulang-ulang birrul walidain. Sangat aneh kalau orang yang sudah duduk di majelis ilmu belajar agama tapi dia durhaka kepada ayah dan ibunya, dan itu adalah perkara besar. Dan azabnya di dunia disegerakan sebelum di akhirat. Harusnya orang-orang, anak-anak yang sudah mengaji ini bertambah. Kalau dia memang seorang anak yang bakti itu, berbuat baik kepada orang tuanya, lebih lagi selama orang tuanya tidak memerintahkannya maksiat. Kalau memerintahkannya maksiat, kalau memerintahkannya bid'ah, kalau memerintahkannya untuk melakukan kesyirikan, tolak dengan baik. Dan tidak boleh kasar terhadap ibu dan bapak. Sehingga kalau antum ngaji, kemudian durhaka kepada ibu bapak, nanti yang jadi kesalahan, ini gara-gara ngaji di sini jadi durhaka saya. Ini berbahaya. Jadi yang kena pengajian gara-gara antum. Padahal pengajian tidak mengajarkan antum durhaka, khususnya anak-anak muda ini, kepada ibu dan bapaknya. Harus hormat. Al-Quran dan hadis begitu banyak. Abu Hurairah pernah bertanya, siapa manusia yang paling berhak saya bersahabat kepada ibu? Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian bapak. Barangkali ini ikhwan sudah terdengar suara adzan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bagi kita sekalian. Masih banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.